Marilah. Mana? Mari PUBG. Aduh, okey, jom, jom. Pociki. Korang nak pergi mana nak ikut? Nak main sekali. Perempuan, kau perempuan tak payah main. Wait. Daripada hantu gua perempuan, ambil hantu gua aku connect. Aku dah tak habis ni. Ini lagi satu lah. Lagi seorang lah. Dah tak habis tapi nak main ni. Kau dengar ni apa kau nak cakap. Bangun pagi-pagi, jangan lupa gosok gigi. Biar putih sampai cikgu dini malam ini. Kalau mau main, ready kan you punya jari. Jangan terus masuk jari, krem terus mati. Lu jangan kereman, nanti watak puas hati. Lu berani mati, jumpa wari pocinki. Jalan tunduk, jaga-jaga, ada tempat kaki. Watak goyang helmet, gua level 3. Kalau main squad, cari kawan cukup 4. Sudah jadi leader, jangan pula lupa lompat. Day, apa sel tak ada lompat? Weh, like 3G. Game baru saat ni, masih lagi sempat. Ambil pistol, ambil scope, tembak baru tepat. Bila kutip barang, kasih cepat, jangan lambat. Tengok map, blue zone sudah dekat. Hidup dan mati ku PUBG. Makan dan minum ku PUBG. Tidur dan mimpi ku PUBG. Makan dan minum, hidup dan mati ku PUBG. Hidup dan mati ku PUBG. Makan dan minum ku PUBG. Tidur dan mimpi ku PUBG. Makan dan minum, hidup dan mati ku PUBG. Hey, stop! Aku wanita. Lain baik kalau tak ada mahkota. Sakat baju lawa tapi tembak tak kena. Jangan ambil crane itu, aku yang punya. There can only be one winner, let's go. Baru tembak dari jauh terus lari bawa. Bumbung mulut diam duduk cangkung gua ada teropong. Lu busy pakai M4. Gua balas dengan vector. Kalau tinggal 4 musuh jangan gesa-gesa. Kita menyerap dalam segel, tunggu saja. Dengar footstep, kasih set track. Bila musuh datang, kasih tembak ASAP. Boy, aku dah tembak dia tadi. Dia dah mati. Masih tinggal satu lagi. Tembak sampai mati. Eh, dia depan aku ni. Winner Chicken Dinner. Hidup dan mati ku PUBG. Makan dan minum ku PUBG. Tidur dan mimpi ku PUBG. Makan dan minum, hidup dan mati ku PUBG. Hidup dan mati ku PUBG. Makan dan minum ku PUBG. Kau balik lah. Daripada tadi lembab. Main Fortnite dah. Weh, serius lah.